Ada lagi. Musa masuk masjid. mencari Nabi mudah. Carilah kursi. Seolah bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lima kali dalam sehari beliau pasti datang ke masjid. Di samping rumahnya memang dekat sekali dengan Fasa'ala ni Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Abu Musa bertanya kepada orang-orang yang ada di situ, di mana Nabi? Nabi sedang ada di mana? Di waktu itu tidak ada ya. Faqalu ujahahuna. Orang-orang menjawab, beliau pergi ke arah sana. Beliau pergi ke arah sana sambil menunjuk satu kebun yang ada di Madinah. Disebutkan ke arah Kuba. Belum tahu musim Kuba ya. Sekarang tidak terlalu jauh. Dahulu ya tentu beberapa, mungkin satu jam ya. Faqaratu ala atharihi as'alu anhu. Maka aku keluar membuntuti beliau, mengikuti arah bekas beliau berjalan. Hatta daqala bi'ra arid. Hingga beliau masuk ke sumur arid. Sumur yang ada di satu kebun. Yang ada tempatnya, apa yang ada pintunya. Fajalastu indal bab. Lalu aku duduk di depan pintu. Hatta qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajatahu. Aku menunggu hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai menunaikan hajatnya. Buang air. Watawaddo, lalu beliau berwudu. Fakumtu ilaih. Lalu aku berdiri, berjalan ke arah beliau, mendekat ke beliau. Fa idza huwa qad jalasa ala bi'ri ari. Dan aku dapati beliau telah duduk di dekat sumur ari. Ya. Sebuah kebun yang ada di Madinah yang ke arah Kuba atau dekat Kuba. Kita tahu di Madinah tidak seperti Mekah yang gersang tandus, jarang tanaman, adapun Madinah lumayan hijau, subur. Ada beberapa kebun. Yang paling hebat kebun Abu Talha, kebun Bayruha, kebun tanah tempat yang sangat diandalkan, dibanggakan oleh Abu Talha. Harta yang sangat dibanggakan oleh Abu Talha. Ketika turun lantanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbu, kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sebelum menginfakkan apa yang kalian cintai. Maka kebun Bayruha ini diinfakkan oleh Abu Talha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah para sahabat. Ya, sangat jauh dari kebahagiaan yang mereka cintai, yang mereka banggakan, yang mereka andalkan, justru itu yang disedekahkan. Tidak seperti kita. Kita bersedekah cari recehan. Ya. Bersedekah saja maaf enggak ada recehan. Bersedekah enggak harus recehan. Watawassat kuffah. Lalu beliau duduk di tengah-tengah kuf. Kuf itu satu tempat yang ada di pinggir sumur, biasanya buat duduk-duduk. Kalau kata kita bibir sumur ya. Tetapi sedikit. Kita tahu orang senang air. Sumur, sumur hari itu tentu tidak seperti sumur sekarang ya. Ada airnya kelihatan gitu. Nah, ada tempat buat duduk, kuf. Muat untuk dua orang, tiga orang, gitu ya. Aku dapati Nabi sedang duduk di tengah-tengah kub dari sumur itu. Wa kashafa an saqaihi, dan beliau menyingkapkan kain yang menutupi kedua betis beliau. Berarti kedua betis beliau terlihat. Dari sini kita tahu bahwa betis bukan aurat. Betis laki-laki ya. Bahkan pendapat sebagian ulama, dengkul bukan aurat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah terlihat lututnya oleh Abu Bakar, oleh Umar, tetapi tidak oleh Utsman. Utsman datang juga. Wadallahuma fil bi'r. Kedua kaki beliau dijulurkan ke sumur. Apa? Duduk gitu ya. Apa istilahnya? Uncang-uncang ya. Nabi duduk seperti itu. Beliau duduk di bibir sumur, di kub tadi. Kemudian kaki beliau dijulurkan ke sumur. Zahirnya menempel ke air. Berarti sumurnya penuh dengan air. Tidak terlalu dalam air. Wassalamu alaihi. Lalu aku memberi salam kepada beliau. Ketika dikatakan wassalamu memberi salam, maka tidak ada lafaz kecuali Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang lain, tidak ahlan wa sahlan wa marhaban. Mari kita bahas Ibnu Abbas maha. Ketika orang-orang khawarij mengucapkan ahlan wa sahlan, bukan menjawab salam beliau, tapi malah mengucapkan ahlan wa sahlan. Ya. Maka tidak ada salam dalam Islam kecuali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thumman qaraftu. Kemudian aku keluar lagi. Wajalastu 'inda al-bab. Aku duduk di pintunya. Berarti Abu Musa al-Ash'ari bertekad sedang menjadi penjaga Nabi. Tetapi ini bukan atas perintah Nabi. Ini bukan permintaan Nabi. Tetapi kemauan Abu Musa sendiri. Dan Nabi tidak memiliki penjaga. Nabi tidak memiliki penjaga. Apa istilah kita? Ajudan ya. Setiap hari. Jadi di saat-saat tertentu saja perang. Tentu Nabi wajib dilindungi ketika perang. Karena senjata-senjata tentu mengarah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak seperti kita. Keadaan tenang. Datang ke rakyatnya, datang ke pendukungnya. Masih dijaga ketat. Ya, ini kan guru berlebihan. Ya kan? Nah, kecuali di tengah-tengah musuh, perang, tentu perlu bawa penjaga. Abu Musa mengatakan, "La akunanna bawwaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-yaum." Hari ini aku akan menjadi bawabnya Rasul, penjaga pintu Rasul seharian ini. Wajaa Abu Bakr. Tidak selang lama datanglah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Pada fa'al ba, Abu Bakar mendorong pintu. Di kebun ini ada pintunya. Abu Musa di dalam kebun. Abu Bakar di luar kebun, terhalang oleh pintu. Abu Bakar mendorong pintu tersebut. Berarti Abu Bakar sudah tahu kalau di dalam ada Nabi. Abu Bakar ingin menemui Nabi. Ya. Aku bertanya, "Man hadza?" Ini siapa? tuan rumah atau penjaga pintu berhak bertanya, ini siapa? Tamu wajib menjawab. Dengan apa? Dengan nama tidak boleh. Ini siapa? Saya. Tidak boleh. Harus sebut nama. Akhir sini Abu Bakar menjawab, Faqal Abu Bakar. Siapa ini? Dijawab Abu Bakar. Sama dengan Jibril ketika membawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mi'raj, kemudian mengetuk pintu langit, kemudian ditanya oleh malaikat penjaga pintu, ini siapa? Dijawab Jibril. Bersama siapa? Muhammad. Apakah dia sudah diutus? Sudah. Dari sini kita tahu bahwa para malaikat mengikuti apa yang terjadi di muka bumi. Ya. Dan para malaikat diberi ilmu oleh Allah kadang-kadang mengetahui sesuatu yang belum terjadi. Jadi pertanyaan, apakah dia sudah diutus? Berarti selama ini malaikat ini tahu akan ada nabi terakhir bernama Muhammad. Ahmad. Sallallahu alaihi wasallam. Fakultu ala rizik. Aku mengatakan, Abu Musa al-Sari mengatakan, sebentar. Ala rizik, sebentar. Jangan masuk dulu. Tunggu, sebentar. Kemudian aku pergi ke arah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan aku bertanya, ya Rasulullah, hadza Abu Bakr yasta'zin. Wahai Rasulullah, ada Abu Bakar minta izin menemui engkau. Boleh apa tidak? Maksudnya, kalau tidak boleh, Abu Bakar wajib pulang. Nabi tidak tercela. Ketika kita kedatangan tamu dari dekat atau dari jauh, lalu kita mengatakan, Tuan, saya tidak bisa menerima tamu hari ini, jam ini, maka tidak tercela. Karena siapapun dia berhak menerima tamu dan berhak menolak tamu. Yang tercela apabila sudah menerima tamu, mau menerima tamu, enggak dikasih apa-apa. Air putih saja enggak. Nah, ini yang tercela. Bagaimana pembahasan kemarin. Ya. Jadi kalau sudah sanggup menerima tamu, maka harus memuliakan. Memuliakan yang paling jelas adalah di suhu. Pertama minum. Habis minum, ya makan. Enggih. Apalagi jam makan. Habis makan ada cuci mulut. Ya. Nah, ini hak tamu. Sudah kita bahas. Izin lahu wa basyirhu bil jannah. Kata Nabi, izinkan dia masuk dan berikan kabar gembira bahwa dia akan masuk surga. Ucapan ini tidak boleh diucapkan oleh siapapun kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita, antum, bahkan Syalbani, Sabin Bas, bahkan Imam Syafi'i, bahkan Abu Bakar dan Umar sendiri tidak boleh mengucapkan seperti ini. Ini gaib. Hanya Allah yang tahu. Allah memberitahukan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bab ini, bab istihbab tafsir, itu bukan surganya, tapi memberi kabar gembiranya, bukan surganya. Ya. Kita disunahkan memberi kabar gembira, tapi tidak boleh dengan surga. Kecuali secara umum. Kalau Anda beriman, tidak syirik, Anda bertauhid, berakidah sahihah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, insya Allah taala Allah akan berikan surga kepada Anda. Seperti ini tentu boleh. Nah, tidak memastikan mentakyi. Kalau ini mentakyi. Di sini enggak bahas bahwa Abu Bakar itu bertauhid, tidak syirik, menjaga salat lima waktu dengan berjamaah, membiayai Jaisul Nusrah, enggak riba. Pokoknya sudah pasti jelas bahwa Abu Bakar pasti akan masuk surga. Wa aqbaltu hatta qultu li Abi Bakr. Aku berjalan ke arah Abu Bakar, ke arah pintu, dan aku berkata kepada Abu Bakar, "Udkhul wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashiruka bil jannah." Masuklah dan Rasul memberikan kabar gembira kepada engkau bahwa engkau akan masuk surga. Tentu pasti. Pasti. Boleh diterjemahkan dengan pasti. Rasul memberikan kabar gembira kepada engkau bahwa engkau pasti akan masuk surga. Insyaallah. Pada para Abu Bakr. Lalu Abu Bakar masuk. Hatta jalasa an yaminin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Bakar duduk di sebelah kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnah. Ini sunnah, duduk sebelah kanan. Ya. Termasuk sunnah memberikan jamuan suguhan kepada yang kanan dulu. Ada orang berlima. Ada orang berlima di hadapan saya. Saya bawa 5 cangkir kopi. Maka yang harus saya dahulukan yang paling kanan dari saya. Kemudian sebelah kirinya, kemudian sebelah kirinya, kemudian sebelah kirinya. Begitu juga selamat. Jika ada 3 orang di hadapan saya, mereka berendek, maka yang harus saya salami duluan yang paling kanan. Kemudian sebelah kirinya, kemudian sebelah kirinya. Walaupun yang paling kanan ini muda, paling muda. Walaupun yang paling kanan ini murid, yang sebelah kirinya syekh guru. Secara sunnah seperti itu. Kecuali minta izin. Nabi minta izin kepada Ibnu Abbas. Ketika Ibnu Abbas di sebelah kanan Nabi, kemudian ada seorang syekh, orang tua di sebelah kiri Nabi. Dan Nabi punya makanan waktu itu, minuman ya. Nabi ingin memberikan kepada dua-duanya. Mana dulu? Karena kan cuma satu mangkok, satu gelas. Gitu ya. Nabi ingin memberikan kepada yang tua dulu. Tapi Nabi minta izin kepada Ibn Abbas. Wahai Ibn Abbas, engkau yang pertama kali berhak minumanku ini. Tetapi aku memberikan, ingin memberikan kepada yang tua, yang sebelah kiri. Apakah engkau izinkan? Ibnu Abbas menjawab, tidak saya izinkan ya. Aku ingin mendapat yang pertama darimu, keberkahan dari Nabi yang pertama. Maka Nabi memberikan kepada Ibnu Abbas, kan bocah Ibnu Abbas, belum sampai 10 tahun kan? Kan Nabi wafat Ibnu Abbas umur 10 tahun. Iya, Abu Bakar duduk di sebelah kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil kuf, di kuf tadi. Di bibir sumur tadi. Wa dalla rijlaihi fil bi'r. Tanpa pikir panjang Abu Bakar mengikuti Nabi, yaitu menjulurkan kedua kakinya ke arah sumur. Kama sana'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang dilakukan oleh Nabi, yang dimakan oleh Nabi, yang disukai oleh Nabi berkah. Antum ingat kisah Abu Hurairah dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Aku paling tidak suka makan ini. Belum pernah makan ini. Tidak ada ingatan saya makanan apa ya. Setelah aku melihat Nabi, begitulah hak makan itu. Maka semenjak itu aku suka makan. Ini fitrah. Fitrah manusia. Ketika orang yang kita idolakan, ketika orang yang kita muliakan, besarkan, menyukai sesuatu, biasanya kita ikut-ikutan suka. Ya, anak-anak ABG itu ya, melihat idolanya, artisnya, ya kan? Potongannya begini, rambutnya begini, ngikut. Padahal gak pantas banget, jelek banget ya, melihatnya itu, oh jelek banget. Tapi karena itu idolanya diikuti. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada kejelekan pada diri beliau? Ya, maka antum yang gak suka madu, yang gak suka abadus sauda, yang gak suka paha kambing, ya mencobanya bu. Ya. Disukai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi paling suka paha kambing. Ya, ah tentu tidak. Wakashafa an safaihi, Abu Bakar menyingkap pakaiannya, menampakkan kedua betisnya, persis seperti apa yang dilakukan oleh Nabi. Thumma raja'tu wa jalastu. Abu Musa bilang, aku kembali ke pintu lagi, duduk di depan pintu, di dalam. Waqad taraktu ahi yatawaddau wa yulhikuni. Aku tinggalkan saudaraku berwudu dan mengikuti aku. Ya. Iyuridillahu bifulanin yuridu akahu khairan ya'ti bi. Jika kebaikan itu Allah berikan kepada dia, maksudnya Abu Bakar, tentu Allah akan berikan pula kepada saudaranya yang satu lagi. Dan sini kita tahu bahwa Abu Musa al-Asy'ari dan sahabat-sahabat yang lain paham betul, tahu betul, setelah Abu Bakar adalah Umar. Kan luar biasa diberi kabar gembira masuk surga. Ya. Yes. Oleh karena itu ucapan khairun nas ba'da nabihim Abu Bakar, thumma Umar, thumma Utsman. Ucapan Nabi apa ucapan sahabat? Jawabnya ucapan sahabat. Yes. Sebaik-baik manusia setelah para Nabi adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Ini ucapan para sahabat, bukan ucapan Nabi. Dari sini kita tahu bahwa para sahabat sepakat bahwa manusia termulia setelah Nabi adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Sepakat. Ya, maka bohong besar, kadzab, dusta orang-orang Rafidah yang mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib yang nomor satu. Tidak mungkin. Wa idza insanun yuharrikul ba. Tiba-tiba terdengar ada seseorang menggerak-gerakkan pintu. Sementara Abu Musa berharap kok yang satu lagi enggak datang. Ah ternyata ada. Aku bertanya, "Man hadza, siapa ini?" Dijawab dari luar, "Umar bin Khattab." Umar bin Khattab. Ya. Yeah. Dengan sempurna. Dari sini kita tahu bahwa ucapan nama panggilan yang bagus adalah yang sempurna. Dan itu dicontohkan oleh Nabi. Ya Abu Bakr, ya Umar bin Khattab, ya Fulan bin Fulan. Enggak kayak kita ya, belakangnya saja atau depannya saja atau tengahnya saja. Aku mengatakan ala rislik, sebentar, tunggu sebentar. Kemudian aku datang menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan aku memberikan salam. Ah ini, memberikan salam. Padahal sudah tadi kan? Ini syahid bahwa dalil bahwa memberikan salam itu setiap kali bertemu, walaupun berpisah dalam jangka waktu yang sangat besar. Wa qultu hada Umar yasta'zin, ya Rasulullah, ini ada Umar datang minta izin mau masuk. Nabi menjawab, izan laku. Beri izin. Suruh dia masuk. Wa basyirhu bil jannah, dan berikan kabar gembira kepada dia bahwa dia pasti akan masuk surga. Ya. Menjitu Umar, aku datangi Umar, aku mengatakan kepada Umar bahwa engkau diizinkan masuk, silakan masuk, dan Rasulullah memberikan kabar gembira bahwa engkau pasti akan masuk surga. Lalu Umar masuk dan duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas kuf tadi. Di sebelah? Sebelah mana? Sebelah kiri. Tidak di sebelah kanan Abu Bakar, tetapi di sebelah kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena yang dekat dengan Nabi itu yang berkah. Kalau sebelah kanan Abu Bakar, tentu jauh, kehalangan Abu Bakar. Maka ke sebelah kiri Nabi. Ah, berarti dekat ini lebih mulia dari kanan. Kalau terhalang. Sama. Umar menjulurkan kedua kakinya ke arah sumur dan membuka betisnya persis seperti yang dilakukan oleh Rasul dan Abu Bakar. Sebelah kiri. Jadi mereka bertiga duduk di atas kuf dan sudah tidak muat lagi. Sudah cukup untuk bertiga. Thumma raja'tu. Abu Musa mengatakan, aku kembali lagi ke pintu. Dan sama, ada yang menggerakkan pintu dari luar dan aku bertanya, ini siapa? Dijawab, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Ya. Dari sini kita tahu bahwa Allah memberikan tanda. Allah memberikan tanda. Ini tanda. Mustahil kan Abu Bakar, Umar, Utsman berbuat seperti ini, tidak ada yang menggerakkan. Ada yang menggerakkan. Siapa Allah menggerakkan ini? Wama ramaita iz ramaita walakin Allah haram. Ketika engkau melempar, pada hakikatnya yang melempar bukan engkau tapi Allah. Berarti manusia itu kehendaknya mengikuti kehendak Allah. Maka yang menggerakkan Abu Bakar, Umar, Utsman datang ke kebun ini, mendatangi Nabi adalah Allah Rabbul Alamin. Dan ada takwilnya nanti akan dibawakan oleh Sa'id bin Musayyab, menantu dari Abu Hurairah. Ala rislik, sebentar, tunggu sebentar. Kemudian aku datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Aku katakan bahwa Utsman minta izin mau masuk. Apakah diizinkan? Maka Nabi menjawab, izan lahu. Izinkan. Basyirhu bil jannah. Dan berikan kabar gembira bahwa dia pasti akan masuk surga. Ma'a balwa tusibu. Tetapi dia akan diuji. Akan ada ujian yang akan menimpa dia. Ya. Antum tahu maksud Nabi. Apa yang disabdakan oleh Nabi ini terjadi di akhir kehidupan Utsman. Utsman meninggalnya tidak seperti Abu Bakar. Dan kita katakan tidak seperti Umar, walaupun sama-sama dibunuh. Kenapa? Jadi Utsman dikatakan oleh Nabi ma'abal wa tutibu, sebelum mati, sebelum masuk surga, engkau akan diuji dulu. Itu bukan sekedar pembunuhan. Sebab kalau pembunuhan, Umar juga. Kan Umar dibunuh. Apa bedanya pembunuhan Umar dengan pembunuhan Utsman? Antum tahu? Pembunuhan Umar tidak ada fitnah. Pembunuhan Umar tidak ada syubhat. Seluruh kaum muslimin sepakat bahwa yang membunuh Umar ini zalim, fasik, bahkan kafir. Dan kenyataan memang kafir, bukan kaum muslimin. Majusi. Ya. Abu Lu'lu' itu majusi. Maka seluruh kaum muslimin menangis. Seluruh kaum muslimin bersedih. Seluruh kaum muslimin sepakat bahwa pembunuhan terhadap Umar sebuah kezaliman. Antum tahu pembunuhan Utsman? Orang yang membunuh Utsman, Rafiqi, setelah selesai membunuh Utsman, dia bilang apa? Aku belum pernah jihad sebesar jihadku barusan. Subhat, fitnah terjadi di zaman Utsman. Bagaimana membunuh menantu Nabi dua kali? Yang terhadap Abu Bakar dan Umar beliau tidak malu kelihatan lututnya. Terhadap Utsman malu buru-buru ditutup. Dan seterusnya saya kira panjang sekali mengungkap keutamaan-keutamaan Utsman. Dibilang jihad. Membunuh Utsman dibilang jihad. Apa bukan fitnah? Apa bukan syubhat? Apa bukan kesesatan? Nah, ini yang dimaksud oleh beliau. Oleh karena itu ketika Umar terbunuh, ditutup dari belakang oleh Abu Lu'lu, beliau terjungkal, terjatuh. Ucapan apa yang pertama kali keluar dari mulut Umar? Siapa yang membunuh aku? Muslim apa kafir? Ya, membunuh aku Muslim apa non-Muslim? Setelah dijawab non muslim ya amirul mukminin kafir al majus yaitu Abu Lu'lu budak dari Mughirah bin Syu'bah, langsung bersyukur. Segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan pembunuhku seorang muslim. Ini tidak seperti Utsman, tidak seperti Ali. Ya, maka para ulama mengatakan bahwa qablul fitnah, gembok dari fitnah itu adalah Umar. Selagi Umar masih hidup, fitnah belum mati. Maka Syarbani mengatakan mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau mawwa'ad. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, umat Islam bersatu. Hanya satu kelompok. Mata Abu Bakrin walau mawwa'ad. Ketika Abu Bakar wafat, umat bersatu, satu kelompok. Begitu juga ketika Umar wafat, seluruh kaum muslimin bersatu, satu kelompok. Belum ada Khawarij, belum ada Qadariyah, belum ada Rafidah, apalagi Asy'ariyah, Maturidiyah, Jahmiyah, belum ada. Itu yang dimaksud bahwa waluma umamah. Ya, percocokan ada. Ya. Ada perselisihan itu adalah ketika kaum muslimin tidak semuanya berada dalam kebenaran. Yes. Ada riwayat yang dibawakan oleh ada tambahannya. Ketika Utsman diberi kabar gembira seperti tadi, Utsman mengatakan, Utsman memuji Allah dan mengatakan Allahul Musta'an. Sunnah bagi kita mengucapkan Allahul Musta'an ketika kita diuji, ketika ada fitnah menimpa. Aku datang kepada Utsman, aku katakan kepada Utsman, masuklah. Nabi mengizinkan engkau masuk. Dan Nabi memberikan kabar gembira kepada engkau bahwa engkau pasti akan masuk surga, tetapi engkau akan mendapatkan ujian, akan tertimpa balwa. Dan lalu Utsman mengatakan, Allahul Musta'an. Fadakhala fawajal al-kuffa qad muli. Utsman datang dan mendapatkan kuf telah penuh. Sudah diduduki oleh Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Sudah tidak ada tempat lagi. Berarti kufnya itu tidak terlalu panjang. fajalasa wajahahum min asy-syikhil akhar. Maka Utsman duduk di sisi yang lain, tidak duduk bertiga berendeng. Takwil dari Sa'id bin Musayyab, menantu dari Abu Hurairah. Apa? Tidak dengar? Apa? Kuburannya Rasulullah dengan Abu Bakar, kuburannya dekat? Dekat sekali. Menangkannya dengan Umar dekat? Dekat sekali. Dan posisinya seperti itu, Nabi di tengah, Abu Bakar, Umar. Utsman tidak di situ. Tetapi Utsman dibaki bersama kaum muslimin yang lain. Ini takwil dari Sa'id bin Musayyib. Ya, hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Poinnya saya kira sudah banyak diulang-ulang ya. Bahwa minta izin itu wajib. Bahwa ketika ditanya harus menyebut nama. Bahwa tidak boleh masuk sebelum diizinkan. Saya kira ini pengulang. Kemudian manistakmala ala amrin la yang bagi lahu at-tasarrufu bi syai'in illa bi idzni mustaqbilih. Barang siapa yang diberi tugas untuk melakukan sesuatu, maka dia tidak boleh meninggalkan sesuatu itu kecuali dengan izin yang memberi tugas. Saya diberi tugas oleh atasan untuk menjaga perbatasan ini, maka saya tidak boleh meninggalkan. Walaupun ada sesuatu yang barangkali lebih baik, lebih penting, ya, ini taat kepada pemimpin. Kemudian hadisul ahad as-sahih hujjatun binafsihi fil aqidah wal ahkam asy-syar'iyyah. Hadis ahad yang sahih itu hujjah. Jadi dalam masalah akidah, dalam masalah hukum, dalam masalah syar'i, tidak seperti yang diucapkan oleh sebagian firqah hari ini, hadis ahad tidak boleh dipakai dalam urusan akidah. Ya. Ini kan yang menceritakan ini satu orang, Abu Musa al-Ash'ari. Ya kan? Apa kita tolak? Bukan Abu Musa doang yang tahu kita ini. Kita tolak akidah. Abu Bakar, Umar, Utsman masuk surga apa kalau bukan akidah? Akidah. Ini diyakini oleh para imam, walaupun yang menceritakan ini cuma seorang, yaitu Abu Musa al-Ash'ari. Ya. Masuk? Ya, sudah masuk. Insya Allah tidak ada soal jawab habis isya ya. Kita akhiri saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.